bagaikan langit dan bumi. Aku dan engkau selamanya takkan pernah bisakan bersama. Sadarku siapa yang tak pantas untuk bersanding dengan. Mengalumok tuh hampir sama.